Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan sekian banyak kenikmatan kepada kita, termasuk Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kepada kita untuk sholat zuhur secara berjamaah. Dan ini adalah nikmat yang patut untuk kita sebut-sebut, patut untuk kita syukuri. Dan alhamdulillah pula, tidak cuma kita menunaikan sholat zuhur secara berjamaah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga berikan kesempatan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan kemudahan bagi kita untuk duduk sejenak mempelajari sebagian dari agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih dalam pembahasan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih menyebutkan tentang kisah di antara orang-orang yang mencari kebenaran, yakni Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana pada kisah-kisah sebelumnya beliau melihat adanya kebenaran dalam agama Nasrani sehingga beliau mengikuti agama Nasrani tersebut. Tetapi yang sungguh sangat disayangkan, mereka yang berpegang teguh dengan kitab Injil tersebut hanyalah sedikit, sehingga ketika dia mengikuti seseorang yang istiqamah di atas ajaran monoteis kemudian meninggal, dia minta wasiat kepada siapa lagi yang engkau sarankan agar aku ikut, sampai orang terakhir dia mengatakan dia tidak mengetahui ada lagi orang yang dia kenal di muka bumi ini yang di atas akidah monoteis tadi. Tetapi dia diberi kabar gembira bahwasanya dia sekarang berada pada masa diutusnya Nabi yang terakhir, sehingga dia diwasiatkan untuk berusaha menemui atau mencari Nabi yang terakhir tersebut dan beriman dengannya. Dan dia memberikan petunjuk bahwasanya di antara ciri-ciri Nabi tersebut yang disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu adalah bahwasanya baina katifaihi khatamun nubuwah, di antara dua pundaknya yakni di belakang punggungnya terdapat tanda kenabian, wa ya'kulu hadiyah, dan Nabi tersebut dia makan hadiah akan tetapi tidak memakan harta sedekah. Kemudian kita lanjutkan, falama rawainahu aqumtu hatta marra rijalun min tujari arab min kalibin, maka setelah kami memakamkannya aku tinggal beberapa saat sampai lewatlah beberapa orang dari kalangan pedagang Arab dari negeri Kalib atau dari daerah yang namanya Kalib. Faqultu lahum, maka aku katakan kepada mereka, tahmiluni ma'akum hatta taqdumu bi ardul Arab. Aku berkata kepada mereka, kepada pedagang-pedagang Arab tersebut, maukah kalian membawa diriku bersama kalian sehingga kalian bisa membawaku ke negeri Arab? Wa'ataitukum ghunaimati hadhihi wa baqarati, dan sebagai imbalannya aku berikan kepada kalian kambing-kambingku ini dan sapi-sapiku ini. Faqalu na'am, maka mereka pun mengiyakan. Mereka mengatakan na'am, ya. Fa'ataituhum iyyaha wa hamiluni hatta idza ja'u bi wadil qura dzalamuni wa ba'uni 'abdan min rajulin min yahudin. Maka aku pun memberikan semua itu kepada mereka, kambing-kambingku dan sapi-sapiku kuberikan kepada mereka semua sebagai imbalan agar mereka membawaku ke negeri Arab. Maka mereka pun membawaku sampai tibalah aku di negeri yang namanya Wadil Qura. Sampai di tempat yang namanya Wadil Qura, mereka menzalimi aku. Ternyata mereka menjualku sebagai seorang budak. Mereka menjualku sebagai hamba sahaya kepada seorang laki-laki dari kalangan Yahudi di Wadil Qura, yakni di Wadil Qura tersebut. Fa wallahi laqad ra'aitu an-nakhla, maka demi Allah sungguh aku telah melihat pohon kurma. Wa tama'tu an takuna al-baldatu alladhi na'tali sahibi wa ma haqqat 'indi. Maka demi Allah sungguh aku telah melihat pohon-pohon kurma, dan aku sangat menginginkan bahwasanya negeri itu adalah negeri yang disebutkan oleh pendeta yang dahulu aku tinggal bersamanya. Akan tetapi ternyata belum benar, ya. Akan tetapi masih di Wadil Qura, belum sampai di kota Madinah. Hatta qadima rajulun min Bani Quraidah, sampai datanglah seorang laki-laki dari kalangan Bani Quraidah, min Yahudi Wadil Qura. Dia aslinya penduduk Yahudi Wadil Qura. Naam. Fabta'ani min sahibi alladhi kuntu indah. Ya, maka dia pun membeli diriku dari tuanku yang sebelumnya. Fa kharaja bi hatta qadima al-Madinah. Maka kemudian dia pun berangkat bersama diriku sampai di kota Madinah. Ya. Dia dijual lagi kepada orang Yahudi yang lain. Naam. Dan alhamdulillah orang Yahudi membelinya ini adalah orang Madinah, sehingga dia pun sampai ke kota Madinah. Fa wallahi ma huwa illa an ra'aituha fa araftu na'tahu fa aqumtu fi riqin ma sahibi. Maka demi Allah, ya, tidak lain yang aku lihat itu adalah persis yang disifatkan, yang diabarkan kepadaku. Maka aku tinggal bersama tuanku itu sebagai budak. Aku tinggal bersama tuanku yang orang Yahudi tadi sebagai budak. Fa wasallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi Makkah la yadkur li syai'an min amrihi ma ana fihi min ariqi. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, dan tuannya ini sama sekali tidak pernah bercerita tentang keadaan atau tentang diutusnya Nabi tersebut, ya, karena kondisinya dia sebagai budak. Nah, hatta qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quba, sampai datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Quba, yakni hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah tinggal sementara di Quba. Wa ana a'malu li sahibi fi nakhlatin lahu, dan aku bekerja untuk tuanku di perkebunan kurma baginya. Fa wallahi inni la fiha iz jaa ibnu ammin lahu. Maka demi Allah, sungguh aku benar-benar berada di kebun kurma tersebut ketika datanglah sepupu dari tuanku tersebut. Jaa ibnu ammin lahu, datang anak paman tuanku itu tadi. Faqala ya fulan qatalahu qatalallahu bani Qailah. Wallahi innahum al-ana lafi Quba mujtami'una ala rajulin min Makkah yaz'umuna annahu nabiyyun. Fa wallahi ma huwa illa an sami'tuha. Naam, kemudian dia berkata kepada tuanku, "Wahai fulan, celakalah Bani Qailah." Ya. Qatalallahu Bani Qailah, yakni celakalah Bani Qailah. Dan Bani Qailah yang maksudnya adalah orang Aus dan Khazraj, ya, penduduk kota Madinah. Naam. Dan demi Allah, sesungguhnya mereka sekarang ini, yakni Bani Qailah atau orang-orang Aus dan Khazraj, mereka berkumpul di Quba. Ya. Mereka berkumpul mengerumuni orang yang baru datang dari Makkah, yang mereka mengatakan bahwasanya dia adalah Nabi. Dan demi Allah, aku cuma mendengarnya. Yakni, jangan tuduh aku juga beriman dengan Nabi tersebut. Ya, aku cuma mendengar seperti itu. Naam. Fa khazatni al-urawahu yaqulu ar-ra'da hatta dhanantu la astatanna ala sahibi. Maka mendengar perkataan itu, ya, aku pun tiba-tiba gemetar, ya. Ya, begitu mendengar berita itu aku sangat gemetar, sampai aku menyangka bahwasanya aku akan jatuh kepada tuanku. Wa nazaltu wa aqulu ma hadzal khabar ma huwa. Nah, kemudian aku pun turun dari atas pohon kurma tersebut dan aku bertanya, ada berita apa? Ada apa sebenarnya? Farafa maulahu yadahu falakamani lukmatan syadidatan. Maka tuanku pun dia mengangkat tangannya, mengepalkan tangannya dan memukulku dengan pukulan yang sangat kuat. Wa qala malak wa li hadza, apa urusanmu dengan berita ini? Aqbil qibala amalik. Sudah, mengharap pekerjaanmu sana. Ya. Urusi pekerjaanmu. Faqultu la jayy innama sami'tu khabaran wa ahbabtu an a'limahu. Nah. Aku pun mengatakan tidak ada apa-apa. Aku cuma mendengar berita dan ingin tahu saja. Aku cuma ingin tahu saja. Falamma amsaytu wa kana 'indi shay'un min ta'amin fa 'amiltuhu wa dhahabtu bihi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Quba. Maka di sore harinya, ketika setelah selesai kerja di sore harinya, dan ketika itu aku memiliki sesuatu dari makanan, maka aku pun membawanya, membawa makanan tersebut, dan aku pergi kepada Rasulullah SAW, ya, yang dikatakan bahwasanya dia adalah seorang nabi, dan beliau sedang berada di Quba. Faqultu innahu qad balaghani annaka rajulun salihun wa ana ma'aka ashaban laka ghuraba wa qad kana 'indi syai'un lis-sadaqah fa ra'aytukum ahaqqu man bihadhil biladi bihi fa huwa dza fakul minhu. Nah, maka dia pergi ke Quba dan dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah sampai kabar kepadaku bahwasanya kamu adalah seorang yang salih. Ya, dia tidak mengatakan langsung bahwasanya engkau adalah seorang nabi, karena dia memastikan benar tidak ini seorang nabi. Telah kabar kepadaku bahwasanya engkau adalah seorang yang salih dan engkau memiliki teman-teman yang mereka adalah orang-orang ghuraba, orang asing, yakni muhajir, orang yang aslinya atau tinggalnya di kota Makkah kemudian terusir dan tinggal di kota Madinah sebagai muhajir. Nah, sebagai ghuraba, sebagai orang asing. Nah, dan aku memiliki sesuatu yang ingin aku sedekahkan. Dan aku melihat bahwasanya kalian adalah orang yang paling berhak di negeri ini terhadap sedekah tersebut. Oleh karena itu ini, ya. Ini adalah sedekah, makanlah darinya. Fa'amsaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menahan dengan tangannya. Nah, wa qala li ashabihi kulu wa lam yakul. Dan beliau pun mengatakan kepada para sahabatnya, makanlah oleh kalian. Dan beliau sendiri tidak memakan harta sedekah tersebut. Faqultu fi nafsi hadza khullatun mimma wasafa li sahibi. Ini, ya, aku berkata kepada diriku, inilah satu sifat yang telah disebutkan oleh oleh pendeta yang aku ikut bersamanya. Ini satu sifat, yakni dia tidak memakan harta sedekah. Tsumma raja'tu wa tahawwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Fa jama'tu syai'an kana 'indi tsumma ji'tuhu bihi. Kemudian aku pun kembali, ya, dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah dari Quba, pindah ke kota Madinah. Maka aku pun mengumpulkan sesuatu yang aku miliki, kemudian aku pun membawa yang kumiliki tersebut dan aku bawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu inni qad ra'aytuka la ta'kulu shadaqah. Dan aku pun mengatakan kepadanya, aku telah melihat dirimu bahwasanya engkau tidak memakan harta shadaqah. Wa hadhihi hadiyatun wa karamatun laysat bi shadaqati. Dan ini aku membawa hadiah, ini sebagai penghormatan, dan ini bukan merupakan sedekah. Fa akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akala ashabuhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memakan harta yang aku bawa, makanan yang aku bawa. Demikian pula para sahabatnya juga makan makanan yang aku bawa sebagai hadiah buat beliau dan para sahabatnya. Fa qultu hatani khullatani. Kemudian aku pun mengatakan dalam diriku, ini dua tanda yang aku telah dapatkan, ya. Dua sifat yang disebutkan oleh enam pendeta yang terdahulu. Tsumma jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yattabi'u janazatan wa alayya shamlatani li wa huwa fi ashabihi. Naam, kemudian setelah berlalu waktu, ya, ada kesempatan bagi Salman Al-Farisi. Dia pun mengatakan, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kali berikutnya. Dalam keadaan waktu itu beliau sedang mengiringi jenazah, ya. Jadi ketika ada jenazah, nah, wa alayya shamlatani, dan aku, nah, membawa dua pakaian dari wol, ya. Dua pakaian dari wol. Ini menjelaskan keadaan beliau ketika itu. Wa huwa fi ashabi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah para sahabatnya. Fastadartu bihi li anzura ila khatim ila al-khatimi fi dhahri. Maka kemudian aku pun berputar, ya, aku pun mencari posisi untuk bisa memperhatikan, untuk memperhatikan punggung Nabi SAW agar aku bisa melihat al-khatam, ya, atau khatamun nubuah, tanda kenabian tersebut yang ada di punggungnya. Falamma ra'ani Rasulullah SAW istadbartuhu arafa anni astakbitu syai'an qad musifali. Maka ketika Rasulullah SAW melihat aku, ya, berputar mencari posisi di belakang beliau, maka tahulah beliau kalau aku ini sedang ingin mencari sesuatu, sedang ingin mencari sebuah kepastian yang telah disifatkan, telah dikabarkan kepada diriku. Fa wada'a rida'ahu an-dhahrihi, maka beliau pun meletakkan ridaknya, yakni pakaian atasnya, ya, berupa selendang yang menutupi pakaian atasnya. 6. Fa nadhartu ila al-khatami baina katifaihi kama wusiba li sahibi, maka aku pun melihat kepada al-khatam, khatam nubuwah, aku melihat tanda kenabian di antara kedua pundaknya, ya, yakni seperti atau sebesar telur burung merpati, nah, di tengah-tengah pundak beliau. 6. Maka aku pun melihat khatam nubuwah tersebut di antara kedua pundak Nabi SAW, persis dengan yang dikhabarkan oleh pendeta yang aku ikut bersamanya. Fa akbabtu alaihi wa akbalu wa akbilahu wa aki, maka aku pun serta merta memeluknya dan aku pun menciumnya dan aku pun menangis sejadi-jadinya. Faqala tahawwal ya Salman hakadha, maka setelah aku memeluk Rasulullah, mencium dan menangis, nah, beliau bersabda kepadaku, tahawwal ya Salman hakadha, mari begini wahai Salman, ya, diarahkan Salman al-Farisi ke depan beliau. Fatahawaltu wa jalastu baina yadihi, maka aku pun beranjak dan duduk di hadapan beliau. 6. Wa habu an yusma ashabu hadithi anhu. 6. Dan aku sangat ingin, ya, dan aku sangat ingin agar cerita kisahmu ini didengarkan oleh para sahabatku. Ya. Nah, didengarkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Fahadathuhu ya Ibn Abbas kama hadathuka, maka aku pun menceritakan kisahku itu kepada mereka. Aku ceritakan kisahku itu kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, persis seperti yang aku ceritakan kepada engkau wahai Ibn Abbas. Ya. Nah, Salman al-Farisi menceritakan kisahnya di hadapan Rasulullah SAW sampai dia bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dari awalnya dia adalah penjaga api yang disembah oleh orang Majusi, kemudian dia tertarik untuk mengikuti agama Nasrani, tetapi orang tuanya tidak suka, sampai dia dirantai, sampai dia berusaha bisa lepas dari belenggu tersebut. Nah, walhamdulillah dia bisa belajar, ya, pada orang-orang yang berilmu, yang masih bertauhid sampai habis mereka. Nah, kemudian akhirnya pun dia sempat ditipu dan dijual sebagai budak, dan alhamdulillah dengan sebab itu, ya, dengan sebab perbudakan tersebut, nah, sampailah dia ke kota Madinah sampai beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Falamma faraqtu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katib ya Salman. Maka ketika aku selesai menceritakan kisahku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan katib ya Salman. Tebuslah dirimu wahai Salman. Ya, tebuslah dirimu wahai Salman. Fakatabtu sahibi ala 300 takhlatan ukhiyah wa 40 awqiyah. Maka aku pun menebus kepada tuanku, yakni membuat perjanjian agar aku bisa bebas dengan syaratnya apa? Yakni dia memiliki syarat 300 pohon kurma yang harus hidup. Jadi kalau ada satu yang mati harus diganti sampai pohon tersebut benar-benar hidup dan tumbuh. 6. Dan 40 awqiyah, dan 40 awqiyah, yakni berupa emas. Dan awqiyah ini merupakan timbangan 6 di masa lalu, ya, dan dia setara dengan ons, tetapi secara detailnya masing-masing daerah berbeda, ya. Ada yang menyebutkan satu awqiyah itu sampai 2 ons. Ada yang cuma seperti di Mesir itu sekitar 37 gram, ya. Ada yang 119 gram di tempat yang lainnya. Nah, ini awqiyah, ya. Jadi dia mau membebaskanku, melepaskanku dari perbudakan dengan syarat aku menanam 300 pohon kurma yang dijamin hidup, dan 40 awqiyah berupa emas. Wahai ashabu Rasulullah SAW bin Nahl, 30 wadiyan, 20 wadiyan, 10 wa 20, 6. Maka para sahabat Rasulullah SAW pun membantuku dengan pohon-pohon kurma. Ada yang mereka membawa 30 anakan kurma, ada yang membawa 20, ada yang membawa 10. 6. Kullu rajulin minhum ala qadri ma indah. Masing-masing membantu sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqir laha fa idza faragta fa dhanni hatta akuna alladhi adawha bi yadiya. 6. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada diriku, faqir laha, galilah untuk 6 untuk tanaman-tanaman tersebut. Maka apabila kamu telah selesai menggalinya semua, maka kasih tahu diriku, beritahu aku, biar akulah yang meletakkan pohon kurma itu dengan tanganku. Nah, fa faqartuha wa ani ashabi, maka aku pun menggali untuk menanam kurma tersebut dan dibantu oleh para sahabatku. Yaqulu hafartu laha haitsu tudha, dan aku menggali ya untuk tanaman tersebut di mana tanaman tersebut diletakkan, ya, disiapkan nanti ditanam di tempat ini. Nah, hatta farahna minha, sampai kami pun selesai menggali semua lubang yang siap untuk ditanami. Tsumma jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah qad farahna minha, maka aku pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku katakan, wahai Rasulullah, sungguh kami telah selesai menggali semuanya. Fa kharaja ma'i hatta ja'a, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar bersamaku sampai tiba di tempat penanaman kurma tersebut. Wa kunna nahmilu ilaihi alwadiyah, dan kami pun mengangkat untuk beliau setiap atau masing-masing bibit kurma tersebut, ya, masing-masing anakan kurma tersebut. Wa yadahu biyadi, dan beliau pun, dan beliaulah yang meletakkan di dalam lubang yang sudah digali tadi. Wa yusawi alaiha, dan beliaulah yang meratakan tanah-tanahnya. Fa walladhi ba'athahu bil haqq ma matat minha wadiyatun wahidatun, maka demi yang telah mengutus beliau dengan kebenaran, demi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun anakan kurma tadi yang mati, semuanya hidup. Naam. Wa baqiyat alayya ad-darahim. Naam. Maka tersisalah, naam, kewajibanku adalah dengan dirham-dirham, ya, dengan dirham. Naam. Fa ataahu rajulun min ba'dil ma'adin bimithlil baydati min adh-dhahab. Maka datanglah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sebagian pertempuran, ya, membawa ghanimah bimithli baydatin min adh-dhahabi. Dia membawa 6 sebungkah emas, yakni sebesar telur, ya, sebesar telur dari emas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina al-farisi al-muslim al-mukatib?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Di mana al-farisi al-muslim al-mukatib?" Al-farisi yang sudah menjadi seorang muslim yang sekarang sedang berusaha untuk menebus dirinya. Fadu'aitu lahu, maka aku pun dipanggil untuk menghadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala khudh hadhihi ya Salman fa'diha mimma 'alaika. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil emas yang sebesar telur itu tadi. Kemudian ia mengatakan, "Ambillah wahai Salman dan tunaikanlah kewajibanmu dengan ini, ya. Bayarlah tanggunganmu dengan emas ini." Faqultu ya Rasulullah, wa aina taqa hadhihi mimma 'alayya? Salman menganggap ini cuma sebesar telur, ya. Bagaimana ini bisa memenuhi tanggunganku sebanyak 40 auqiyah, ya? Sebanyak 40 auqiyah. Naam. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Fa inna Allah ta'ala sayu'addi biha 'anka." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menggenapkannya bagi dirimu. Fa wallazi nafsi Salman biyadihi lawazantu lahu minha 40 auqiyah. Maka demi yang Salman, demi yang jiwa Salman berada di tangannya, demi Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku menimbangnya di hadapan mereka dan ternyata pas persis 40 auqiyah. Fa adaitu ilaihim wa aqata Salman. Maka aku pun menunaikan, aku pun membayar tersebut untuk mereka, dan tuanku pun membebaskan, ya, dan tuannya membebaskan Salman. Wa kana rizqu qad habasani hatta fatatni ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Badr wa Uhud. Naam. Dan sungguh perbudakan telah menghalangiku sehingga luput dariku untuk aku bisa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pertempuran-pertempuran, yakni perang Badar dan perang Uhud. Tsumma ataqtu fajitu al-Khandaq. Kemudian aku pun bebas dan aku pun bisa turut menyaksikan perang Khandaq bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma lam yafutni ma'ahu masyadun. Kemudian setelah itu tidak ada satu peperangan pun yang aku lewatkan. Nah, ayyuhal hadirin rahimakumullah wa rahimakumullah, selesailah kisah Salman al-Farisi. Nah, radhiyallahu ta'ala anhu, semoga bisa menjadi pelajaran yang penting bagi kita dan betapa berharganya agama Islam tersebut, sehingga harus kita syukuri dengan kita bersemangat mempelajari agama ini dan mengamalkannya, serta semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istiqamah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Naktabi bihadzal qadr, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.